كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم الذي وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-19 dan setelahnya dari surah Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala: Awalam yara ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Apakah mereka tidak memperhatikan atau apakah mereka lalai dari memperhatikan burung, yakni khitabnya untuk orang kufar? Apakah mereka ini lalai dari memperhatikan burung yang ada di atas mereka, di mana burung ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa bisa terbang. Safati wa yaqbid. Ketika dia membentangkan sayapnya pada saat terbang, dan sesekali dia mengepakkannya, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, tidak ada yang menjaganya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala ar-Rahman. Allah yang menjadikan makhluknya yang namanya burung ini sedemikian rupa bisa terbang tinggi dengan kepakan sayap. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka makhluk yang luar biasa. Semakin diteliti oleh orang tentang burung-burung ini, semakin menunjukkan tentang keluar biasaan penciptanya. Ternyata burung-burung ini ketika mereka terbang di udara berkelompok, ya bukan cuma sekedar terbang begitu saja. Mereka ternyata memiliki formasi khusus. Formasi khusus terkhusus ini burung-burung yang terbang lintas benua, yang mereka terbang sangat jauh dari musim ke musim, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Mereka memiliki formasi sehingga mereka lebih mudah untuk barakallahu fikum terbang. Dipelajari ternyata oleh para ilmuwan, dengan formasi khusus mereka lebih nyaman dan lebih hemat energi. Tidak acak-acakan, barakallahu fikum. Tidak asal terbang mereka. Daripada formasi khusus, bentuk-bentuk khusus sehingga mereka lebih mudah dan mereka bergantian yang ada di depan. Karena barakallahu fikum, angin yang dikepakkan oleh yang di depan ini dimanfaatkan oleh yang di belakang untuk lebih mudah. Walhasil para ulama, para ilmuwan telah mendapati kondisi yang menakjubkan dari keadaan burung-burung yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka ini, orang-orang kufar. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung itu, bagaimana mereka mengepakkan sayapnya? Setelah dikaji, setelah diteliti, setelah diperhatikan, ternyata keajaiban luar biasa pada burung ini. Baik. Awalam yara ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Baik. Ketika mereka ini burung-burung mengepakkan sayapnya dan sesekali dia menarik barakallahu fikum sayapnya ke badannya pada saat terbang. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menjaganya untuk tetap seperti itu kecuali Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha melihat. Masya Allah. Maka ketika kita melihat keluar biasaan pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya kembali kepada penciptanya yang maha sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min duril rahman il kafiruna illa fi ghurur. Bahkan siapa yang akan memberikan rezeki kepada kalian, wahai orang-orang kafir, in amsakallah in amsaka rizqah, ketika Allah yang menahan rezekinya untuk kalian. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum afan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Terus siapa gerangan yang akan bisa menolong kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Siapa gerangan yang bisa menolong kalian, membela kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan musibah dan malapetaka menimpa kalian. Baik. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali mereka dalam keadaan tertipu. Baik. Ditipu oleh syaitan, ditipu oleh diri mereka sendiri. Tidak ada pasukan yang bisa menolong mereka, membantu mereka, melindungi mereka. Kalau ada Allah Subhanahu wa taala turun, tidak ada yang bisa menolong. Aman hadza alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapa yang bisa menolong? Innal kafiruna illa fi ghurur. Aman hadza alladhi yarzuqukum min amsaka rizqah. Terus masalah rezeki, wahai orang kafir. Tidakkah kalian memperhatikan, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya dari kalian, adakah tayyib yang kalian sembah ini bisa memberikan rezeki kepada kalian? Tayyib, aman hadza alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa memberi rezeki kalian? Sementara kita tahu orang-orang kufar Quraisy pada saat itu, mereka sangat yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Maka Allah mempertanyakan, jika sekiranya Allah menahan rezekinya dari kalian, siapa gerangan yang akan memberi rezeki untuk kalian? Tuhan yang kalian sembah selain Allah, patung, berhala, kuburan, tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah tabaraka wa taala. Balajju fi utuwi wa nufur. Bahkan tetap terus menerus mereka dengan kekafirannya, penyimpangannya, kesesatannya, penentangannya. Wa nufur, dan mereka lari dari hak. Tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mengikutinya. Inilah keadaan orang-orang kufar. Baik. Di ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim?" Apakah sama orang yang berjalan mukibban ala wajhi orang yang posisinya terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apa manyamsi mukibban ala wajhihi ahda? Apakah orang yang seperti ini lebih mendapat petunjuk dalam kondisi dia tidak tahu mau kemana dan mau apa? Apakah sama orang yang posisinya seperti ini, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dengan orang yang yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, dengan yang berjalan normal, sawiyan, kaki di bawah, dia bisa melenggang, dia tahu arah. Masya Allah, kemana dia akan pergi dengan mudahnya, dengan gampangnya. Apakah sama? Satu yang tidak akan mungkin bisa dikatakan sama. Satu yang tidak mungkin. Kalau ada orang yang tetap mengatakan, oh bisa, ada orang bisa kepalanya di bawah dan barakallahu fikum, dan kakinya di atas, bisa berjalan. Seberapa lama dia bisa berjalan? Taruhlah bisa dikatakan berjalan. Tapi apakah sama cara jalannya dengan orang-orang yang kakinya memang di bawah, melenggang, nyaman, enak? Baik. Wala haula wala quwwata illa billah. Bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat. Sungguhnya perbedaannya sangat jauh. Seandainya kalau ada yang tetap mengatakan, oh bisa. Apa mayyamsi mukibban ala wajhi ahda amma yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Ini untuk memberikan pertanyaan, apakah sama orang yang tersesat dengan orang yang mendapatkan petunjuk? Tidak mungkin sama. Seperti pertanyaan, apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu? Apakah sama orang yang taat saleh dengan orang yang tidak mau taat? Tidak akan sama. Sehingga Allah mengatakan, apa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun? Apakah kalian akan memperlakukan sama orang yang saleh dengan orang yang mujrim, para pelaku dosa? Tidak mungkin diperlakukan sama. Karena sudah menjadi sunnatullah, siapa yang saleh akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang saleh maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala, ansha'akum, yang membentuk kalian, yang mencipta kalian, yang mengadakan kalian, wa ja'ala lakum as-sam'a, dan Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, untuk kalian bisa mendengar, untuk kalian bisa meniru, kalian bisa bercakap, kalian bisa berkomunikasi. Baik. Orang yang tidak memiliki pendengaran tidak bisa komunikasi, barakallahu fikum. Tidak bisa bicara, bisa dipastikan demikian. Kalau dia tidak mendengarkan, tidak mendengar, barakallahu fikum. Yani orang tunarungu tidak bisa mendengar sesuatu, maka dia tidak bisa berbicara karena dia tidak bisa meniru. Tidak tahu apa yang diucapkan oleh orang. Wallahul musta'an. Dialah Rasulullah SAW yang memberikan untuk kalian kemampuan untuk berbicara. Baik. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara, dan Allah menjadikan untuk kalian penglihatan. Pendengaran ini, barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan pendengaran lebih utama dari penglihatan. Baik. Orang yang mendengar dan buta, posisi buta tapi masih bisa mendengar, itu masih bisa, barakallahu fikum, mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Bahkan ada di antara para ulama kita, ulama besar, buta. Dari sejak kecilnya, ada yang pertengahan perjalanan hidupnya buta, ada yang memang dari sejak kecilnya buta. Tapi ilmuwan, banyak ilmunya, banyak yang bisa dia hafal melalui pendengarannya. Dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini, ada di antara ulama-ulama kita yang buta. Tapi tidak ada ulama dari kalangan orang-orang yang tuli. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Dada. Ini menunjukkan tentang hebatnya yang namanya pendengaran. Maka di sini didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kalian, membentuk kalian dan memberikan kepada kalian kemampuan untuk mendengar. Wal absara. Dan Allah memberikan kepada kalian penglihatan sehingga kalian bisa melihat. Wal afidah, fuad, dan memberikan hati. Jadi, untuk kalian memahami, untuk kalian mengerti. Masya Allah. Berikan kalbu untuk memahami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur." Ini tiga komponen barakallahu bikum yang Allah berikan kepada manusia ini untuk mengkaji, untuk memahami, untuk mengerti, untuk belajar, dan ini adalah alat untuk meraih ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apalam yasiru fil ardh?" Tidakkah mereka melakukan perjalanan di atas muka bumi untuk belajar? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka mendapatkan kalbu yang mereka bisa berakal dengannya. Baik. Dan pendengaran yang mereka pakai untuk mendengarkan. Demikian juga penglihatan. Innaha la ta'mal absar, sesungguhnya tidaklah buta mata ini, akan tetapi yang buta adalah mata hatinya. Memahami keadaan dengan cara terbalik, yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Allah musta'an. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, karena boleh jadi kebenaran itu dilihat kebatilan oleh seseorang karena yang rusak adalah cara pandangnya. Baik, cara pandangnya. Warinal batila batila. Baik. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Karena boleh jadi kebatilan itu nampak kelihatan oleh seseorang sebagai kebenaran, sehingga dia mendekatinya, dia mengikutinya. Kulhuwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di antara kalian menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Qul huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Katakan wahai Rasul kepada mereka, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, dan dialah yang menjadikan kalian bertebaran di atas muka bumi ini. Jadi, bertebaran, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada pemukiman, kemudian terjadi barakallahu fikum generasi, semakin banyak, kemudian berpindah lagi di antara mereka ke tempat yang lain yang kosong, di sana lagi mereka beranak keturunan, beranak pinak, kemudian berpindah lagi, sehingga masya Allah berkembang yang namanya manusia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian tersebar, terpencar di mana-mana. Baik. Secara otomatis. Qul huwallazi dzaraakum bil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kalian pergi, tetap kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Baik. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Mereka meragukan hari kiamat. Mereka berkata, mata hadzal wa'd, kapan hari kiamat itu? Kalau memang kalian benar wahai orang yang mengaku rasul, mana kapan hari kiamat itu? Baik. Tentu tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ditegakkan di tempo yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Katakan bahwa ilmu tentang hari kiamat itu kapannya itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui oleh malaikat yang didekatkan dan tidak pula diketahui oleh rasul yang diutus. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Baik. Dalam hadis Jibril, Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mata sa'? Kapan hari kiamat?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya tentang kapan hari kiamat itu. Biasanya kalau orang ditanyakan tahu. Baik, dan diharapkan bisa mengetahui jawabannya. Ain Rasulullah yang ditanya, kata Rasulullah SAW, tidaklah yang ditanya, yakni Rasul, lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya Rasulullah dan Jibril sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat itu kapan. Baik. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi prediksi-prediksi orang-orang tentang hari kiamat itu adalah dusta belaka. Jadi, semakin banyak pendusta, semakin hari semakin banyak orang ngaku jadi nabi. Baik, barakallahu fikum. Ada tetap pengikutnya dari kalangan orang-orang dungu. Jadi, dia mengikuti orang-orang yang ngaku jadi nabi ini. Baik, ada yang fitnahnya luar biasa besarnya, ada juga yang sedikit. Baik, aliran dan ajaran-ajaran sesat senantiasa marak tumbuh karena orang-orang bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin, qul innamal 'ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakan wahai Rasul kepada mereka, tidak ada yang mengetahui ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Wa innama ana nadhirum mubin, dan aku ini hanya, yakni Rasul, aku ini hanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberi peringatan kepada kalian. Baik, nadir, memberi peringatan kepada kalian atas kekupuran kalian, penentangan kalian. Baik, mubin, dan memberikan keterangan kepada kalian. Jadi tugas kerasulan adalah menyampaikan, wa ma'al rasuli illal balagul mubin. Tidaklah tugas para rasul kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Barakallahu fikum. Memberikan contoh sebaik-baiknya. Sehingga tidak lagi alasan nanti di hari kiamat. Jadi, ketika orang ditanya, bagaimana? Tidakkah telah datang Rasul kepada kalian? Mereka akan menjawab, iya ya Allah, sudah datang Rasul kepada kami. Cuma kami menentangnya, kami demikian dan demikian. Baik. Akhirnya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mereka mengingkari atau mengelak. Baik. Karena Rasul telah diutus, keterangan telah sampai. Baik. Wallahul musta'an. Ini nasihat untuk kita semuanya, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Dari Allah yang mengatur hatta burung yang ada di atas langit yang mengepakkan sayapnya. Sesekali dibentangkan, sesekali dikepakkan. Tidak ada yang menjaganya untuk tetap seperti itu kecuali Allah Tabaraka wa taala. Dialah yang Maha melihat. Terus masalah penolong, pembantu, pembela. Tidak akan ada yang bisa membela orang-orang kafir dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian juga masalah rezeki. Hanya Allah yang membagi-bagi rezeki, tidak yang lainnya. Maka sangat bodoh dan dungu seseorang ketika mencari rezeki, meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan pertanyaan, apakah sama orang yang berjalan dengan kepalanya dengan orang yang berjalan dengan kakinya? Tentu tidak sama. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wa al-basara. Allah menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia ini dan Allah membekali mereka dengan peralatan-peralatan yang canggih berupa pendengaran, penglihatan dan akal. Cuma sedikit di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian tersebar di atas muka bumi ini. Tersebar. Mungkin satu keluarga datang ke suatu tempat kemudian di sana beranak pinak. Satu keluarga besar, satu perkampungan, satu kabilah. Bahkan menjadi satu negeri. Kemudian setelah pindah lagi yang lainnya, pindah lagi, tersebarlah sudah semuanya. Ini sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bahwa hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak diketahui oleh siapapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat yang didekatkan dan juga tidak pula dari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib kita tutup dengan para majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.